Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم الى يوم الدين اما بعد اخواني في الدين اعزكم الله قد شرحنا الحديث الثامن والعشرون بعد المئتين فبقي معنا ما يستفاد من الحديث. طيب قال ما يؤخذ من الحديث؟ أولا كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرم متمتعا وهو القران. Ini yang menyebabkan terjadinya perselisihan para ulama. Nanti akan ada setelah ma yustafadu minal hadith, ada ikhtilaful ulama. Hal hajjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mufridan au qarinan au mu'tamira. Mu'tamira apa maksudnya? Tamattu yang dipahami sekarang. Niatkan umrah, kemudian tahallul, kemudian ihram lagi untuk haji. Wa ya'ti tahqiqul khilaf insyaallah ta'ala. Dan akan datang nanti penjelasan perselisihan para ulama tentangnya. Tsanian, masyru'iyatu sauqil hadi minal hil. Disyariatkannya membawa hewan kurban dari al-hil. Disyariatkan bisa berapa kemungkinan? Hah? Yang namanya disyariatkan imma maknanya dicontohkan, berarti itu boleh. Imma bermakna mustahabbah, dianjurkan. Wa imma bermakna wajib, itu semua dikatakan disyariatkan. Maka beliau memakai kalimat yang selamat, tidak menentukan apa hukumnya, apakah mustahabbah atau wajibah atau hanya boleh saja. Tidak demikian bahasa beliau, tetapi bahasanya masyru'iyyatu, disyariatkan. Dengan ihtimalat ats-tsalatsa hadhihi. Fahuwa min fi'lin nabi, maka itu merupakan perbuatan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perbuatan nabi memungkinkan sekian kemungkinan. Barakallahu fiikum. Yang ketiga, jawazul ansak الثلاثة. Istafadna aydan min hadal hadith, bolehnya mengerjakan tiga bentuk nusuk. Ansak, bentuk jamak dari nusuk, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia manasik. Manasik haji. Padahal manasik itu sudah jamak. Ansak dan manasik. Barakallahu fikum. Tetapi kita ikuti saja bahasa Indonesia yang biasa dipakai oleh orang-orang di tempat kita, bahwa bolehnya mengerjakan tiga bentuk manasik haji. Apa saja? At-tamattu' wal-qiran wal-ifrad. At-tamattu' dengan memisahkan umrahnya dan hajinya, tetapi dalam satu safar, memisahkan dengan tahallul. Qiran menggabungkan juga antara haji dengan umrahnya, tetapi dalam satu kali ihram. Wal ifrad hanya haji saja tanpa umrah. Id aqarra an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ashabahu alaiha kulliha. Dari mana kita mendapatkan faedah ketiga ini, bolehnya tiga bentuk manasik ini? Karena Nabi aqarra, membiarkan, yang berarti setuju. Kalau saja dilarang, Nabi akan menyatakan jangan kamu begini, jangan kamu begitu. Tetapi dibiarkan, di dalam lafaz hadis kita ini disebutkan dengan kalimat minna, diantara kami ada yang mufridan, diantara kami ada yang qarinan, diantara kami ada yang mutamatti'a. Semuanya diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya saja mereka menggabungkan umrah dengan hajinya, kalau belum membawa hewan kurban Rasulullah perintahkan. Perintah ini sekarang Rasulullah perintahkan. Kalau perintah tinggal dua kemungkinannya, wajib dengan mustahab. Karena mustahab juga diperintahkan, tetapi min ghairi azmin. Sedangkan wajib itu hukum asal dari perintah, bukan mubah lagi. Kalau tadi perbuatan Nabi bisa tiga kemungkinan, bahkan mungkin bisa empat kemungkinan. Apa yang keempat? Khususiyah. Kalau perbuatan Nabi. Tapi kalau sudah disuruh, imma mustahabbah wa imma wajib. Naqra, disebutkan oleh beliau rahimahullah asy-syarih, Rasulullah SAW membiarkan ketiga-tiganya. Siapa yang mufridan, siapa yang qarinan, siapa yang mutamatti'a. Wa yatil khilaf fi bayani afdaliha. Dan nanti akan terjadi perselisihan, para ulama akan kita bahas tentang mana yang afdal. Kalau bolehnya, tiga-tiganya boleh. Tetapi ayyuha afdal, mana yang lebih afdal? Tamattu' awil qiran awil ifrad. Yang keempat, istafadna min hadzal hadis mashru'iyyatu faskhil hajj ila al-umrah liman lam yasuq al-hadya. Yang keempat, disyariatkannya faskhul hajj, memisahkan haji dari umrahnya, liman lam yasuq al-hadya. Ini muqayyad ghairu mutlaq. Muqayyad bimadha? Muqayyad biqaulihi liman lam yasuqil hadiyah. Siapa yang belum membawa hewan kurban, maka hendaklah dia menjadikan tawaf dan sa'inya ketika datang sebagai umrah. Kemudian disuruh tahallul, disuruh untuk memotong pendek rambutnya. Masyru'iyatu tahallulihi aidha. Baik, ini bagi yang tidak membawa hewan kurban. Wa baqa man saqahu ala ihramihi hatta yantahi min hajjihi yawm an-nahri. Dan diperintahkan pula atau disyariatkan pula untuk tetap dalam ihramnya. Siapa? Man saqahu, siapa yang membawa hewan kurban. Yang tadi yang tidak membawa disuruh untuk memisahkan umrah dari hajinya. Sedangkan yang tidak membawa, ya, disuruh untuk mencari atau memisahkan. Yang membawa hewan kurban disuruh untuk tetap dalam ihramnya. Saya ulangi. Wa baqa man saqahu ala ihrami hatta yantahi min hajjihi yawm an-nahri. Dan untuk tetap dalam ihram, siapa? Man saqahu, siapa yang membawa hewan kurban dari luar sampai selesai haji. Fayuhil, kemudian tahallul setelah itu. Wa qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, wa hakadha yaquluna fi kulli mutamatti'in daqa 'alaihi al-waqt. Demikian pula mereka berkata, ini dengan pendapat untuk tidak tahallul. Bagi siapa? Fi kulli mutamatti'in daqa 'alaihi al-waqt. Bagi mereka-mereka yang mutamatti', yang bertamattu'. Dengan makna apa? Bertamattu' ini menggabungkan umrah dengan hajinya dan waktunya sempit. Datangnya tanggal 7. Kemudian dia umrah, kemudian tanggal 8 haji. Daqa waqtuhu, sempit waktunya. Gabungkan saja. Demikian kata Syekhul Islam, ala khilafin fi. Atas ada perselisihan sedikit, tapi Syekhul Islam berkata, hukumnya bagi mereka yang sudah membawa hewan kurban, berarti tidak perlu lagi dia untuk mencari-cari hewan kurban di sana kemari, maka tidak memisahkan antara umrah dengan hajinya. Baik. Wa kadzalika yaqulun ala madza? Ala man? Ala man dhaqa waqtu. Demikian pula diperintahkan, dianjurkan untuk jangan memisahkan, jangan dibatalkan ihramnya sampai selesai haji bagi orang yang sempit waktunya. Datang tanggal 7, kemudian dia umrah, tanggal 8 ihram lagi. Habis tahallul kemudian ihram lagi. Lanjutkan saja, selesai. Falam yatamakkan min at-tawaf qabla al-wuquf. Apalagi kalau waktunya sempit ketika pulangnya. Saya ini sudah mendapatkan kloter pertama untuk pulang. Orang yang pertama berangkat, pertama pulang. Barakallahu fikum. Maka ketika dia di akhirnya lam yatamakkan min at-tawaf qabla al-wuquf bi Arafah, dia tidak sempat tawaf lagi sebelum wukuf di Arafah, maksudnya tawaf yang awal berarti. Fa innahum ya'muruna bi idkhalil hajji 'ala al-umrah, maka diperintahkan mereka untuk memasukkan hajinya ke dalam umrah atau umrahnya ke dalam haji, gabungkan jadi satu. Wa yasiru qarinan, maka dia menjadi orang yang qarin, apalagi datangnya tanggal 8. Benar saya alami yang demikian. Enggak bisa lain kecuali dua. Kalau enggak ifrad, qarin. Barakallahu fiikum. Wa yati tahqiqul fasakh, hal huwa lil wujub am lil istihbab? Nanti akan dibahas pendapat-pendapat para ulama tentang perintah Nabi, ij'alu tawafakum umrah. Jadikan tawaf kalian sebagai umrah. Apakah ini perintah yang wajib atau perintah anjuran? Insyaallah taala akan dibahas pada pembicaraan tentang ikhtilafnya para ulama. Yang kelima, anna faskhal haji liman lam yasuqil haji, bahwa dipisahkannya haji dari umrahnya adalah bagi mereka yang belum membawa hewan kurban. Yakun walau ba'da tawafil qudum was-sa'i yataqallaban lil umrah, harus atau dirubah menjadi umrah. Walau ba'da tawafil qudum, walaupun setelah datang tawaf qudum kemudian sa'i, baru dengan jadikan tawaf kalian umrah, maka rubah. Yataqallaban lil umrah, rubah menjadi umrah. Naam, yataqallabani alif al-ithnain lit-tawaf was-sa'i. Keduanya menjadi tawafnya tawaf umrah, sa'inya juga sa'i umrah. As-sadisah, yang keenam, anna 'ala man lam yajid al-hadya siyam 'ashrat ayyam. Bagi yang tidak memiliki harta untuk membeli hewan kurban, maka dia dibolehkan untuk berpuasa 10 hari pengganti kurbannya. Thalatha fil haji, 3 hari ketika haji. Wa sab'atin ba'da ar-ruju' ila ahlih, dan 7 harinya setelah pulang ke keluarganya, ditambah 7 hari lagi. Tayyib min mata yuqalu fil haj, dikatakan dalam haji. Itu dari mana sampai mana? Dari kapan? Dari sejak ihram untuk umrah sampai akhir haji, itu fil haji. Fa amma tsalatsah, adapun yang 3 hari, fala tasih qabla al ihrami bil umrati bil ijma', adapun 3 harinya tidak boleh kalau sebelum ihram. Berarti dimulainya kapan? Setelah ihram. Wattafaqu ala mashru'iyyatiha ba'da al-ihram bil hajj. Ada 3, perhatikan. Yang pertama, sepakat tidak bolehnya. Yang kedua, sepakat bolehnya. Yang tengah-tengah ini adalah yang diperselisihkan. yang sepakat tidak bolehnya sebelum ihram untuk umrah. Tidak boleh puasa 3 hari sebelum ihram untuk umrah. Berarti dia belum memulai apapun. Tapi kalau setelah ihram haji, jelas boleh, ijma juga, sepakat juga bahwasanya dia boleh puasa 3 hari setelah ihram untuk haji. Wattafaqu ala masyru'iyyatihi ba'da al-ihram lil hajj. Wa hal yujzi qablu aw la qawlani. Yang ketiga, kalau sudah ihram untuk umrah tapi belum haji. Karena ayatnya apa? Bilangnya salah satu ayam fil haji. Wa sab'ah idza raja'tum. Maka kalau belum haji bagaimana? Tapi sudah umrah, sudah ihram. Apalagi yang umrahnya qarin. Umrahnya di dalam haji bergabung. Bagaimana? Atau umrah di bulan haji yaitu tamattu yang dipisahkan. Bagaimana? Madhabuna jawazu. Adapun madhab kami boleh. Liwujudi sababihi wa huwa al-ihram bil umrah. Karena keberadaan sebabnya, sebabnya adalah ihram untuk umrah. Lianna mujibul fidyah huna huwal ityan bil umrati wal hajj. Kenapa dikatakan sebab? Karena memang kurban tadi, karena apa disyariatkan? Karena engkau menggabungkan antara umrah dengan haji. Berarti umrah termasuk enggak? Umrah dengan haji satu kurban. Untuk menggabungkan umrah dengan haji. Barakallahu fiikum. Maka apakah di dalam umrah sebelum haji atau di dalam haji, semuanya boleh. Karena ini semua perkara yang satu kesatuan. Justru karena itulah dia harus berkurban. Justru karena itulah dia menyembelih hewan kurban. Karena menggabungkan dua ibadah besar. Fi safarin wahid. Fahuwa sabab. Tayyib. Itu madhabuna. Madhabnya beliau. Madhab apa beliau? Hambali. Barakallahu fikum. Lianna mujib al-fidyah, karena sebab dia harus menyembelih hewan kurban adalah ityan bil umrati wal haji fi safarin wahid. Wa siyam ba'dal ihram bil umrati syabihun bi ikhraj kafaratil yamin ba'da 'aqdihi wa qabla al-hinsi. Maka puasa setelah ihram, setelah ihram untuk umrah, mirip dengan mengeluarkan kafarah atau membayar kafarah setelah mengikat, setelah mengikat janji sebelum membatalkan. Seorang yang berjanji, perhatikan sini dulu, seorang yang sudah punya janji ingin dibatalkan, apa hukumnya? Kafaratu yamin, membayar kafarah, kafarah dari sumpahnya. Kalau setelah melanggar kemudian kafarah, wajar. Itu tidak ada masalah. Bagaimana kalau ada orang puasa dulu sebelum melanggar? Ya boleh. Sebagaimana para ulama sepakat, bolehnya dia puasa dulu sebelum melanggar. Maka sepakat pula mereka, atau dirajihkan pula, sebelum hajinya setelah umrah, dia puasa dulu. Nah itu gabungkan dengan haji. Sawa'un bisawa' mislan bimislin. As-sabi'ah, yang ketujuh. Masyru'iyatu tawafil qudum li ghairil mutamatti'. Disyariatkannya tawafil qudum bagi orang yang tidak mutamatti'. Alladhi lam yasuqil haji, yang tidak membawa hewan kurban. Wa huwa sunnah, dan itu adalah sunnah. Liannahu tahiyyatul masjidil haram, karena itu tahiyyatul masjidil haram. Sahih? Fihi maqal. Ada kritikan dari para ulama, istilah tawaf itu adalah tahiyyatnya masjidil haram. Jadi kalau tahiyyatul masjid umumnya salat 2 rakaat, kalau tahiyyatul masjid haram adalah tawaf. Kalau mutlakun seperti itu, maka itu pendapat yang merjuh, tidak dibenarkan, karena tetap setiap masuk ke Masjidil Haram, tahiyatul masjid adalah salat dua rakaat. Bahkan setelah tawaf sekalipun disuruh salat dua rakaat. Baik, sebelum duduk. Tetapi kalau tahiyah maksudnya khusus ketika kita datang ke Masjidil Haram pertama kali, maka tentunya kita mengucapkan tahiyah. Apa tahiyah? Ini ucapan sambutan baru ketemu begitu dengan Masjidil Haram, itu tawaf. Tahiyah kan salam penghormatan artinya. Salam penghormatan pada Masjidil Haram pertama kali adalah tawaf. Itu benar. Oleh karena itu disyariatkan dengan tawaful qudum, tawaf ketika datang. Tawaf ketika datang. Dari mana diambilnya pendapat ini, disyariatkannya tawaful qudum? Karena walaupun mereka yang niatnya ifrad, mereka tetap tawaf dulu ketika datang. Mereka yang tadinya mau qarin, datang tawaf dulu, tawaful qudum. Tetapi ketika Nabi melihat mereka dalam keadaan belum membawa hewan kurban, kata Nabi, tawaf kalian tadi yang diniatkan tawaf qudum, rubah menjadi tawaf umrah. Paham? Akhirnya bergabunglah istilahnya tawaful qudum sekaligus sebagai umrahnya. Yang ke-8, istilamul hajaral aswad fi awwalit tawaf. Kita mendapatkan faedah juga sunnahnya memegang, mengusap hajar aswad sebelum tawaf. Wa taqaddam mashru'iyatu dhalik, dan sudah lewat penjelasan tentang disyariatkannya memegang, mencium hajar aswad. Fi kulli tawafih, setiap tawaf. Ada syaratnya? Naam. Mada? In sahula dhalik, in amkana dhalik, fala yu'zi ghairahu. Maka jangan ganggu orang lain. Jangan berdesak-desakan, saling memukul, saling mendorong, saling bertikai. Maka itu barakallahu fikum termasuk yang dilarang. Maka kalau ternyata tidak bisa kecuali harus dengan cara tersebut, lebih baik mengalah. Jangan sampai rusak ihram kita. Karena dalam ihram dilarang rafath, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Jangan berbuat jelek, jangan mengucapkan jelek, jangan berbuat kejelekan. Jangan berdebat, jangan berbantah-bantahan, jangan bertikai. Yang ke-9, ar-ramlu fis thalathah. Ramal berladar kecil atau al-khaba min tawafil qudum, dan ini pada tawaf qudum saja. Ketika pertama datang terus tawaf, itu yang disuruh untuk berlari dari kecil di 3 putaran pertama. Tawaf-tawaf selanjutnya tidak disuruh. Wal masyu fi arba'atil baqiyah, dan berjalan kaki seperti biasa pada sisanya. Nanti akan dibahas tentang ittiba, pakaiannya khusus. Yakni pakaian ihram tadi bagi laki-laki diletakkan di bawah ketiaknya dan kemudian diputarkan di atas pundak kanannya sehingga lengan kanan terlihat. Ini sunnah juga di tawaf tersebut. Baik. Selanjutnya yang ke-11, yang ke-10. Masyru'iyatu raq'atayit tawaf inna maqam Ibrahim, disyariatkannya 2 rakaat salat yang dikatakan dengan raq'atainit tawaf atau raq'atayit tawaf. Sunnahnya tawaf 2 rakaat di maqam Ibrahim. Apa maknanya di maqam Ibrahim? Jangan salah paham, bukan di maqam tersebut sehingga kalian bertikai lagi di situ sampai mereka salat tepat di maqam Ibrahim. Kemudian bekerja sama dengan teman-temannya. Teman-temannya membuat lingkaran dengan benteng yang kokoh. Setiap ada orang yang tawaf dihalangi, didorong segala macam. La yajuz. Tidak boleh. Itu mengganggu orang yang tawaf. Bahkan menyakiti kaum muslimin. Dan itu akan merusak ihram kalian. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah jadikan makam Ibrahim dengan Ka'bah satu garis lurus. Sehingga kamu bisa di banyak tempat, yang penting kamu tetap mengarah kepada Ka'bah dalam keadaan makam Ibrahim di hadapanmu. Itu pun muqayyad bimadha in amkan, jika memungkinkan. Wa illam yatamakkan fasalli aina masyit, salatlah dimanapun kamu suka, tidak mengapa. Yang ke-11, as-sa'yu baina safa wal marwa, sa'i antara safa dan marwa. Ba'da tawafil qudum sab'an, setelah tawaf qudum sab'an. Wa huwa ahadu arkanil hajj, dan itu salah satu dari rukun-rukun haji. Berarti kita sudah mendapatkan rukun haji pertama, ihram. Kedua, tawaf. Ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul. Itu baru umrah. Bagaimana dengan haji? Enam, ditambah lagi dengan wukuf di Arafah. Enam, kembali kepada kitab. Kita akan dapatkan satu persatu insyaAllah rukun-rukun haji. Wa huwa ahadu arkanil haji ala sahih. Itu adalah salah satu rukun haji menurut pendapat yang lebih sahih. Wa rajjahal Muwaffaq ibn Qudamah annahu wajib. Tetapi Muwaffaq ibn Qudamah, dijuluki Al-Muwaffaq karena julukannya Muwaffaquddin ibn Qudamah. Ibn Qudamah, beliau merajihkan bahwa itu wajib, bukan rukun. Dalam haji dibedakan antara wajib dengan rukun. Mungkin kalau dalam masalah sholat, sholat wajib sama sholat fardu sama saja. Baik. Tetapi di dalam haji, fardu dengan wajib berbeda. Fardu itu yang tidak bisa diganti, yaitu rukun. Sedangkan yang wajib bisa diganti dengan dam kalau dia dalam keadaan terhalang dengan sesuatu. Walaysa birukun, dan bukan rukun, kata Ibn Qudamah. Walakin ala qawlil mu'allif warrajih huwal awwal, bahwa dia adalah rukun. Kembali kepada kitab yang ke-12 dari faedah yang kita dapatkan dari hadis ini. Al-mualah baina at-tawaf was-sa'i mustahab wa qila syart. Al-mualah adalah berurutan. Mualah al-ula tiwal ukhra. Satu ini kemudian ini, kemudian itu namanya mualah, berurutan. Bersambung, tidak terpisahkan. Apakah ini satu keharusan? Dikatakan mustahab, anjuran. Wa qila syartun, tapi ada pula yang berkata itu syarat. Misalnya kamu mengerjakan tawaf mengelilingi Ka'bah sampai selesai, kemudian kelelahan, istirahat dulu, pulang tidur. Pas tidur bangun, wah sore ini enak, sudah tidak panas lagi, berangkat untuk sa'i. Itu tidak mualah, tidak bersambung, tidak berurutan langsung. Bagaimana? Sebagian yang mengatakan syarat, berarti tidak boleh. Karena syaratnya harus bersambung antara tawaf dengan sa'i. Tetapi yang berpendapat mustahab, kamu hanya tidak mendapatkan keutamaan. Karena mustahabbah. Kalaupun engkau menyelisihinya, maka engkau tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Yang ke-13. An-nasa'iq al-hadi yatahallal min hajjihi yawm an-nahr. Sa'iq al-hadi, pembawa hewan kurban. Mereka bertahallul dari hajinya ketika hari nahar tanggal 10. Baru tahallul. Itu pun ba'da ramyi. Ramyi al-jumrah al-aqabah. Jadi ketika tanggal 10, berarti pulang dari Muzdalifah, itu melempar jumrah aqabah saja. Nanti hari-hari tasyrik melempar tiga-tiganya. Aqabahnya, al-wusta'nya, dan juga al-ula. Barakallahu fikum. Wa nahar lit tahallul awal, dan penyembelihan tadi adalah untuk tahallul pertama kali atau dengan istilah tahallul awal yang belum sempurna. Tahallul dia tapi belum boleh berhubungan suami istri. Dia sudah tahallul yang lainnya. Itu belum. Sampai kapan? Sampai tawaf ifadah. Yang ke-13, yang ke-14 tawaful ifadah. Warruknul a'zam lil hajj, itu adalah rukun yang terbesar bagi haji setelah Arafah. Arafah dikatakan bahkan rukun yang terbesar bagi haji sampai Nabi berkata al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Wa sunnah wal afdal an yakuna yawm an-nahri ba'da ar-rami wan-nahri. Maka tawaful ifadah ini rukun yang besar. Saya tidak katakan yang paling besar. Rukun yang besar ini yang sunnah dan afdal an yakuna yawm an-nahri. Yang sunnah, yang afdal adalah di hari nahr, tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah melempar dan setelah menyembelih hewan kurban. Melempar apa? Jumrah apa? Jumrah Aqabah. Gambarkan sedikit tentang haji supaya tergambar. Tadi umrah sudah jelas, datang, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Sederhana, itu umrah. Ketika tanggal 8 hari Tarwiyah, maka seorang memakai pakaian ihram lagi, yang mutamatti' tadi, yang memisahkan umrah dari hajinya, memakai ihram lagi dan meniatkan lagi labbaika hajjan. Setelah menyatakan labbaika hajjan, dia berangkat ke Mina. Berangkatnya kemana? Ke Mina. Bermalam di Mina. Yang disilakan mabit di Mina. Setelah itu paginya dia berangkat ke Arafah. Paginya berangkat ke Arafah. Arafah itu kalau diurutkan dengan yang lain paling jauh dari Mekah. Jadi kalau Mekah di sini paling jauh Arafah. Taib. Sudah di Arafah wukuf seharian. Tanggal berapa itu berarti? Tanggal 9. Wukuf di Arafah tanggal 9. Disitulah ada khutbah. Khutbatul Wada' tanggal 9 Dzulhijjah. Di sana, di Arafah. Dari Arafah begitu zawal, atau bukan zawal, terbenam matahari sebelum sholat. Makanya seperti apa, motor cross atau seperti balapan jalan, tutup pintu-pintunya semua, orang sudah berkumpul semua, begitu azan dibuka. Karena memang sebagian besar mereka sudah mengerti sunnahnya, bukan sholat dulu di sana, enggak. Langsung jalan. Begitu azan, mereka jalan semua ke arah Muzdalifah. Dari Muzdalifah baru kemudian ke Mina. Dari Mina urut-urutannya saja. Itu Mekah. Baik, sekarang ketika berjalan dari sana sampai di Muzdalifah, baru sholat maghrib, sholat isya dijamak dan dikosor. Terus tidur. Sunnahnya malam tersebut apa yang dilakukan? Tidur. Biasanya as-salatu khairun minan naum. Saat itu an-naumu khairun minas salah. Kok bisa? Karena yang sunnahkan adalah tidur. Maka lebih sunnah. Tidur, bangun segar. Mengapa? Ada hikmahnya. Hikmahnya besoknya tanggal berapa berarti? Tanggal 10, hari tersibuk orang haji. Hari tersibuk orang haji. Maka ketika dia bangun pagi dalam keadaan segar, berzikir, berdoa, membaca zikir pagi sampai selesai, sampai matahari sudah mulai terlihat, maka berjalan ke Mina. Di jalan mencari-cari batu kerikil untuk melempar jumrah Aqabah tanggal 10, jumrah Aqabah. Ketika bertemu jumrah, hati-hati. Kenapa? Jumrah yang pertama ditemui bukan jumrah Aqabah. Karena yang paling jumrah Aqabah paling sana, paling dekat Mekah. Bukan ini, lanjut. Yang kedua, bukan itu, lanjut. Nah, yang ketiga, baru itulah jumrah Aqabah. Lempar dengan 7 kali lemparan. Dengan masing-masing dengan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, kerjakan yang selanjutnya. Apa tadi yang selanjutnya? Sembelih hewan kurban. Terus. Hah? Tahallul. Kundul. Habis. Terus. Tawaf ifadah. Baik. Setelah itu engkau tetap di Mina di hari keesokannya. Apa yang dilakukan? Hanya melempar jumrah ketiga-tiganya. Ba'da zawal, setelah duhur. Setelah duhur. Kecuali yang mungkin punya udur. Karena setelah duhur biasanya meledak jumlahnya, berdesak-desakan. Maka orang yang punya udur, ima sebelumnya wa ima malam. Sepi. Kita pernah haji, tempat tinggalnya di tempat jumrah. Waktu itu masih cuma dua tingkat, di tingkat dua. Ketika siang padat sekali, begitu malam sepi. Maka kita hampar permadani, siapkan semuanya, istirahat di situ, sepi. Gak ada siapapun, kecuali nenek-nenek dan kakek-kakek lagi melempar. Satu orang, dua orang. Itu bagi yang punya udzur. Tetapi alhamdulillah, sekarang sudah dimudahkan. Sudah tingkat berapa? 5 kalau gak salah. Perlempar jumlah itu. Sehingga tidak lagi berdasarkan seperti masa-masa lalu. Itu haji. Tergambar sudah secara ringkasnya. Nanti kita akan melewati sedikit demi sedikit hukum-hukumnya. Dengan hadis demi hadis. Baik. Baqiya kam faedah. Tersisa berapa? 2. Lanjutkan saja ya. Yang ke-15, at-tahallul kamil ba'da tawafihi al-ifadah. Tahallul yang sempurna setelah tawaf ifadah, min kulli syai'in, sudah halal dari segala sesuatu yang tadinya diharamkan bi-ihramihi, yang tadi diharamkan dari ihramnya. Apa aja yang diharamkan dari ihram? Tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh mencabut bulu ketiak, tidak boleh menggunting bulu kemaluan, tidak boleh mencukur rambutnya, tidak boleh rafath wala fusuq wala jidal fil hajj, tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh berbicara yang ke arah sana, tidak boleh berpelukan dengan istrinya, berpacaran, tidak boleh. Ya, semuanya enggak boleh. Baik. Tidak boleh pakai minyak wangi, termasuk larangan ihram. Itu semua maharuma. Setelah tahallul kamil boleh semua, termasuk hubungan suami istri. Yang ke-16, ana hadhihi al-af'al minan nabi sallallahu alaihi wasallam tasyri'un li ummatihi. Semua yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam adalah syariat untuk umatnya. Paling tidak itu adalah contoh. Apalagi dianjurkan, apalagi diwajibkan, apalagi dianggap sebagai rukun. Fa kullu man ahrama ka ihramihi, maka siapa yang berihram seperti ihramnya beliau, fa alaihi mithla alaihi mithla ma alaihi, maka siapa yang berihram seperti ihramnya Nabi dan membawa hewan kurban dari luar seperti Nabi, maka dia pun harus melakukan apa yang diambil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melakukan apa yang dilakukan Nabi sebagaimana ucapan Rasulullah sallam, khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Ambil dari beliau, dari perbuatannya atau dari ucapannya? Semuanya, dari ucapannya dan perbuatannya. Kalau perbuatannya beliau qarin, ucapannya beliau menyuruh untuk tamattu, memisahkan antara umrah dengan hajinya, pilih yang mana, ikut yang mana? Dua-duanya ikut Nabi. Mana yang lebih kuat? Itu yang akan dibahas dalam ikhtilaf ulama insyaallah pada pembahasan berikutnya. Sudah selesai mayustafad minal hadis, berarti siap-siap hafdzul hadis, setoran hadis. Barakallahu fikum. Ba'dal maghrib insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.